Engkau terlena dalam pelukan dingin malam. Matamu terpejam, kembang masyarakat kau genggam. Butir pasir berterbangan, sinar bulan berkilauan, kau tersenyum dalam diam. Kau tertidur makin lelap, seperti bintang wajahmu gemerlap. Ku dekat erat sukmamu, ku selimuti tubuhmu. Aku terjaga pekik ombak laut selatan. Matahari pagi di atas puncak bukit karang. Sebatang pohon kering membelah matahariku. Ku bertanya kepadamu, mimpi indahkah kau semalam? Kiranya kini kau telah hilang musnah, seperti namamu yang kutulis di pasir, ditelan ombak pantai laut selatan.